Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sore hari ini kita kembali pada jadwal hari Sabtu Ganjil, pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yakni karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kitab Al-Mulakhas, ringkasan, kesimpulan dalam penjelasan dari kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru minal dhunub, bab keutamaan tauhid dan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa, bab keutamaan tauhid dan apa-apa atau sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Wa qaulillahi ta'ala, dan juga masuk padanya bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang telah beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka ya keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am ayat ke-82. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat ke-82. Di sini menunjukkan kepada kita di antara sebab agar memperoleh keamanan baik di dunia maupun di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia, di antara sebabnya adalah beriman, bertauhid, dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Terkadang kezalimannya besar, yang itu merupakan syirkun akbar, syirik besar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kalau dia tidak bertaubat atau mati dalam keadaan dia berbuat syirik, maka surga jannah haram baginya dan neraka adalah tempat kembalinya. Dan terkadang kezaliman itu sifatnya asghar, kecil, maka tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun dia terjatuh dalam dosa yang besar dan menghapuskan amalan yang sedang mengiringi atau yang diiringi oleh kesyirikan, syirik kecil tersebut. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 3360 dan riwayat Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala nomor 124, sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menyatakan, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, tatkala turun ayat pada surat Al-An'am ayat ke-82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ulna, maka kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyana la yadlimu nafsah, siapa di antara kami, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Kan di dalam surat Al-An'am tadi disebutkan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Berbuat dosa, zalim, ya. Menghibahi, zalim. Memukul dengan tanpa hak, mencuri, zalim. Tidak mengerjakan perintah Allah, zalim. Melakukan kemaksiatan, zalim. Maka para sahabat merasa berat bagi mereka. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Qala, maka Nabi menjelaskan, laisa kama taqulun, yang dimaksud itu bukan yang kalian sangka, yang kalian kira. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirki. Yang dimaksud dengan surat Al-An'am ayat ke-82, mereka-mereka yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, zulmin di sini maksudnya adalah syirkin, kesyirikan. Awalam tasma'u ila qauli Luqman ibnihi. Dan tidakkah kalian mendengar, ya, ucapan Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan zulmun azim, kezaliman yang amat besar. Di sini dengan lafaz zulmun, maka dalam surat Al-An'am ayat ke-82 yang dimaksud dengan zulmun di sini, Al-An'am ayat ke-82 yang dimaksud dengan zulmun di sini adalah barakallahu kesyirikan. Barakallahu. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatu hadzal babi li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid adalah lamma bayyana fil babil awwali wujubat tauhid wa ma'nahu bayyana fi hadzal bab faqlat tauhid wa atharahul hamidah wa nata'ijahul jamilah allati minha takfirudz dzunub. Kesesuaiannya adalah tatkala penulis menjelaskan bab yang pertama, ya, tentang kewajiban bertauhid dan makna tauhid, ya, bab-bab sebelumnya tentang wajibnya tauhid, ya, dalil-dalil sebelumnya sudah kita singgung. Dan makna tauhid yakni ifradullah taala bil ibadah, mengesakan Allah taala dalam beribadah. Bayyana fi hadzal bab, penulis juga menjelaskan pada bab ini keutamaan tauhid dan pengaruhnya yang mulia serta hasil yang bisa dipetik dari orang bertauhid berupa hasil yang bagus, yang indah, yang diantaranya adalah menghapuskan, meleburkan dosa-dosa yang ada. Ya, jadi diantara keutamaan tauhid adalah meleburkan dosa, menghapuskan dosa. Li ajlil hati alaihi wa targhib fi, dikarenakan adanya anjuran untuk bertauhid dan mencintai tauhid. Ya, kita dianjurkan untuk bertauhid sebagaimana surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Ya'budun maknanya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana disebutkan oleh al-mufassirun, para ahli tafsir, yuwahhidun, mereka mengesakan Aku. Kalau orang-orang musyrik, mereka dikatakan musyrik dikarenakan mereka juga beribadah kepada Allah, juga kepada selain Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan liya'budun, agar mereka beribadah kepada-Ku, maknanya tidak ada kesyirikan sedikit pun. Jadi murni beribadah kepada Allah saja. Oleh karena itu barakallahu, ya, dalam lisannya, dalam hatinya, dalam anggota badan, ketika manusia beribadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Barakallahu. Dan ada anjuran pula untuk mencintai, berloyalitas kepada orang-orang yang bertauhid, walaupun dia merupakan orang yang status, ya, ekonominya, sosialnya adalah yang paling rendah sekalipun, kita harus mencintainya. Barakallahu. dan kita diperintah untuk mencintai tauhid. Ya, di antaranya kalimat la ilaha illallah. Barakallahu. Kalimat la ilaha illallah memiliki rukun. Ada 8 rukun. Di antara rukunnya adalah al-mahabbah, mencintai kalimat la ilaha illallah. Barakallahu. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud dengan babun bab huwa lughatan al-madkhal, secara bahasa adalah al-madkhal, tempat masuk, babun pintu. Ya, babun artinya pintu. Tapi kalau di dalam ya kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, ada kitabun, ada babun, ada faslun, ada mas'alatun. Itu babun yang dimaksud adalah barakafikum secara istilah. Apa itu bab secara istilah? Ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Sebuah nama untuk sejumlah ilmu, ya, sebuah nama, misalkan bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, sebuah nama untuk, ya, sejumlah ilmu yang di bawahnya terkandung pasal-pasal, terkandung masalah-masalah, permasalahan-permasalahan. Barakallahu. Kemudian makna yukafiru at-takfir adalah at-takfir, yakni menghapuskan. Filluh secara bahasa asitru wat-tartiyah, yakni menutup, ya, menutup dosa. Wasyar'an secara bahasa mahfuz dzanbi hatta yasira bimanzilatil ma'dzur, penghapusan dosa sehingga menjadi seperti tidak ada sama sekali. Itu namanya, maknanya takfir. Jadi tauhid di antara keutamaannya adalah takfirud dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Ketika ada orang melakukan dosa, kemudian dia bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barakakum, maka dosa-dosa yang ada, ya, ini bisa hancur, bisa hilang, bisa lebur, terlebur, barakakum. Sehingga seakan-akan, ya, dihukumi tidak ada, dikarenakan sudah terlebur. Barakallahu. Kemudian berikutnya, barakallahu. Kata minal dzunub. Minal dzunub maknanya adalah, kata beliau, min bayaniyatun walaisat litab'id, yang dimaksud dengan min di sini keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan apa-apa yang bisa melebur dosa, ada minnya di sini. Min di sini maknanya adalah bayaniyah, yakni penjelas. Ya. Bermakna penjelas. Walaisat litab'id, bukan bermakna sebagian. Jadi penghapusan dosa dikarenakan amalan tauhid, itu bukan dosa sebagian, ya, tapi segala dosa berkumpul bisa terampuni, bisa terhapus. Misalkan ada lama dia masuk Islam, dia masuk Islam dengan masuknya Islam dia bersyahadat walaupun hanya la ilaha illallah saja sudah sah, apalagi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat barakallahu'alaikum, maka dosa-dosa yang lalu dari kesyirikan, ya, berhubung kemaksiatan, maka terhapus. Lalu, sebelum dia melakukan sholat, dia harus apa, Abu Badillah? Sudah melakukan syahadat. Mandi. Nah, berhubung, mandi. Karena masuk Islam. Dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau tidak tahu cara mandinya yang sempurna, maka dia semata-mata membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya berhubung basah, maka sudah sah mandinya. Wadud makna dulu. Jam'u dzanbi wa huwa matakbahu akibatuhu. Makna dulu kata-kata dzunub itu adalah jamak dari kata dzanbun. Jadi dzanbun artinya dosa. Jamaknya apa? Dzunubun. Apa itu arti dosa? Kalau ada yang tanya, apa dosa? Ya, dosa itu kalau melakukan pelanggaran. Iya, saya tahu. Apa itu dosa? Maknanya mata kebahu akibatuhu, sesuatu yang berdampak jelek itu dosa. Ya, sesuatu yang berdampak jelek itu disebut dosa. Ada kalanya dampaknya itu berbentuk dia mendapatkan hukuman had. Maksudnya dosa berhukum adalah sesuatu yang dampaknya jelek, akibatnya jelek, itu dosa. Terkadang akibatnya dia mendapatkan hukuman had. Hukuman had berhukum macam-macam. Ada yang dibunuh, ya, dikarenakan dia membunuh darah yang tidak boleh untuk dibunuh dengan segala rinciannya. Ada yang dibunuh dikarenakan melakukan liwat homoseksual walaupun terhadap binatang. Al-fa'il wal maf'ulu bih faqtulu, pelaku dan obyeknya harus dibunuh walaupun itu anak kecil. Yang menjadi sasarannya, PO-nya, maka harus dibunuh. Dan yang membunuh adalah penguasa muslim yang sah, atau badalnya, wakilnya. Bukan orang perorangan, ketua ormas, pak yai, pak ustadz, apalagi teroris. Kemudian mencuri, sudah yang kelima kalinya, sudah potong tangan, dua tangannya, dua kakinya, maka dibunuh. Di antaranya juga memerangi kaum muslimin walaupun dia masih sebagai muslim, maka hukuman had bagi mereka adalah dibunuh. Teroris-teroris yang ada harus dibunuh. Barakallahu. Ya. Ada juga hukuman had berupa potong tangan dikarenakan mencuri. Ada hukuman had berupa dirajam sampai mati dikarenakan dia berzina dalam keadaan statusnya sudah menikah. Ada kalanya juga tidak dirajam, dicambuk 100 kali. Ya. Barakallahu fikum, lalu diasingkan apabila dia berzina dalam keadaan masih bujang. Tapi ingat, harus mendatangkan 4 saksi yang adil. Kalau ada orang satu, walaupun dia melihat dengan matanya, lapor ke penguasa atau hakim. Pak, tadi saya melihat timba masuk sumur. Siapa saja yang melihat? Saya sendiri. Begitu, ya. Ya udah, kalau gitu saya minta saksi kamu. Sini, masuk ke ruangan, lepas bajumu. Loh, kok lepas? Cambuk. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan 3 saksi yang lain. Walaupun dia melihat, dalam Islam, aib seorang muslim masih harus ditutupi. Kecuali sudah ada 4 saksi yang adil memberikan saksi. Kalau satu ragu, 3 yakin, dicambuk semua. Makanya jangan macam-macam. Loh, memang benar-benar, ini ada videonya. Video tidak berfungsi. Zaman sekarang ini, ya, orang tidak melakukan seperti helm. Ya, orang dalam mobil meledak. Kalau kita lihat secara kasat mata seakan-akan sungguh, tapi helm. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada saudara kita yang berzina, maka dinasehati. Jangan langsung dilaporkan. Kecuali kita memiliki 4 saksi. Dan keadilan seorang saksi, dia harus orang yang taat. Sholatnya, puasanya, jujur, baik agamanya, itu adil. Tapi kalau ya tidak sholat, ya kerjaannya, pekerjaan yang haram, mendatangkan saksi, maka dia tidak adil, terkena cambuk. Demikian pula Al-Qadzah menuduh wanita atau menuduh orang lain berzina hanya sekedar tuduhan dengan tanpa adanya bayan bukti, maka dia dicambuk. Demikian pula minum-minuman keras dicambuk. Demikian pula barakallahu fikum yang namanya dosa. Dampaknya jelek. Ada kalanya dengan hukuman had, ada kalanya tidak ada hukuman had, namun ada celaan. Ada laknat dari Allah. Ada hukumannya di akhirat. Barakallahu fikum. Maka yang namanya dosa definisinya adalah sesuatu yang berdampak jelek. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, dosa pencurian tidak bisa kemudian diniatkan untuk sedekah lalu menjadi amalan ketaatan, tidak bisa. Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Ya. Barakalikum. Oleh karena itu kalau ada film-film wali ini, wali itu, sunan ini, sunan itu mencuri, ya, kemudian dibagi-bagi untuk fakir miskin, kalau pencuriannya haram, maka tetap haram. Barakalikum. Tidak bernilai sedekah. Sebagaimana orang haji, ya, tapi hartanya dari uang korupsi, pencurian, maka tidak makbul, ya, tidak mabrur. Kemudian barakallahu fikum yang berikutnya kata Syekh, makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman. Yang dimaksud beriman di sini adalah shaddaqu biqulubihim. Mereka yang membenarkan dengan hati-hati mereka. Membenarkan apa? Membenarkan apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani. Dia membenarkan baik berita yang lalu, yang akan datang. Barakallahu fikum. Dia membenarkan dengan hati, maka itu disebut keimanan. Namun hanya membenarkan saja tidak cukup, membutuhkan yang berikutnya, wanatoku bi alsinatihim, dan dia mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Oleh karena itu, kalau orang masuk Islam, tidak boleh dengan hatinya ketika bersyahadat, harus mengucapkan dengan lisannya. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika akad nikah. Angkahtuka wa tazwijuka, aku nikahkan engkau. Maka tidak boleh dengan hatinya. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan keimanan, amalan lisan. Wa amilu bijawarihim, dan beramal dengan anggota badan mereka. Ini yang dimaksud dengan keimanan. Jadi keimanan harus terpenuhi padanya tiga hal. Yang pertama, asyidaku bil qalbi, membenarkan dalam hati. Yang kedua, annutaku bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-aman bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Waraktu dzalika at-tauhid, dan inti dari itu semua adalah tauhid. Kalau ada orang ya membenarkan dalam hatinya, ada orang membenarkan dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, beramal dengan anggota badannya, namun dia tidak bertauhid atau tercampur dengan kesyirikan, maka tidak bermanfaat keimanannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Namun di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang terkait keimanan. Kelompok yang pertama adalah kelompok murji'atul fuqaha, murji'ah dari kalangan ahli fikih. Di antaranya yang sempat terjatuh dalam hal ini, dan semoga Allah barakallahu fikum mengampuni beliau dan para sahabatnya, adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan juga teman-teman beliau, murid-murid beliau. Beliau meyakini keimanan itu hanya al-iman bil qalbi wal lisan dunal jawarih, beriman ya dalam hati, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan tanpa ada anggota badan, ya, maka itu dianggap orang yang beriman, kata Al-Imam Abu Hanifah. Barakallahu. Maka di sini kurang. Kalau semata-mata dengan hati, dengan lisan, tanpa anggota badan, barakallahu, maka iblis yang dianggap sebagai muslim. Apakah iblis meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya? Iya. Bagaimana dalam banyak ayat Allah menceritakan, "Tabi izzatika," maka dengan kemuliaanmu wahai Rabb-ku. Pada tempat yang lain iblis laknatullah juga menyatakan ya Rabbi. Juga mengatakan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabb-ku, berilah aku waktu tangguh, panjangkanlah umurku sampai hari dibangkitkan. Dengan lisan mengucapkan wahai Rabb-ku, dengan hatinya juga meyakini. Barakallahu. Namun dia tidak mau sujud dengan anggota badannya. Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang itu sejatinya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Barakallahu. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Karramiyah, yang mereka sama dengan orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, al-iman bil lisani wahdah, keimanan itu hanya cukup dengan lisan saja. Aman tu billah, aku beriman pada Allah. Sudah. Barakallahu. Hanya bersyahadat, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, namun dalam hatinya mengingkari. Badannya tidak mau melakukan amalan ketaatan. Maka seperti ini juga banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Maka di sini tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Kurang. Harus ada pembenaran dalam hati. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Jahmiyah dan Qadariyah. Jahmiyah dan Qadariyah. Jahmiyah ini barakallahu pengikut Jahm bin Shafwan. Pengikut Jahm bin Shafwan. Yang ketiga adalah Jahmiyah dan Qadariyah. Mereka mengatakan al-iman bil qalbi wahdah. Iman itu cukup pembenaran dalam hati saja. Sing penting eling. Maka barang siapa yang seperti itu, tidak sholat, ya, tidak melakukan amalan ketaatan, ya, sing penting eling, itu saja, maka laisa bimukmin. Dia tidak dianggap sebagai orang mukmin. Jahmiyah barakallahu fikum pernah berdebat dengan istrinya. Ya. Jahm bin Shafwan ini kelompok Jahmiyah dikarenakan dia juga beraliran Qadariyah. Mengingkari takdir, berdebat dengan istrinya. Ya, barakallahu fikum. Suatu ketika istrinya didapati selingkuh. Maka Jahm bin Shafwan protes, "Kenapa kamu selingkuh?" Jawaban istrinya, takdir. Ya. Ya, Jahm bin Shafwan enggak bisa apa-apa. Oh, no, no. Barakallahu. Terus no, mungkin begitu. Dan Jahm bin Shafwan barakallahu, ya, dihukumi sesat oleh para ulama. Kalau semata-mata dengan hati, tanpa lisan, tanpa anggota badan, maka seperti tadi, ya, Fir'aun, Iblis, ya, itu dianggap sebagai mukmin. Bahkan Jahm bin Shafwan menganggap Iblis itu mukmin, kamilul iman, orang yang sangat sempurna keimanannya. Kenapa? Karena Iblis, kata Jahm bin Shafwan, Fir'aun, kata Jahm bin Shafwan, barakallahu'alaikum, mengakui, meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah keyakinan yang kufur, yang sesat, barakallahu'alaikum. Dan masuk padanya kelompok yang ketiga ini adalah kelompok Al-Maturidiyah. Mereka meyakini bahwasanya keimanan itu cukup di hati saja, tanpa lisan, ya, tanpa dengan anggota badan, tanpa sholat, itu sudah muslim, mukmin katanya. Barakallahu. Ikhwani wa fadhilillah rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian pula kata Jahm bin Shafwan, Abula Abu Thalib, paman Nabi, itu dianggap muslim, mukmin, dikarenakan meyakini agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah agama yang paling benar. Tapi tetap barakallahu fikum sebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Abu Thalib finar, masuk ke dalam neraka dengan mendapatkan ya balasan azab yang paling ringan. Kemudian makna yang berikutnya, makna dalam surat Al-An'am ayat ke-82, yalbisu imanahum, mereka yang mencampur adukkan keimanannya, yukhlitu tauhidahum, mereka yang mencampuri tauhid mereka, akidah mereka dengan kesyirikan, bidzulmin, yakni yang dimaksud dengan zulmun di sini bisyirkin, kesyirikan. Wa zulmu, makna kedzaliman adalah wa qasyai min ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kedzaliman. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada kalanya kedzaliman bermakna kesyirikan, kekufuran, dikarenakan memang tidak pada tempatnya. Yang seharusnya ibadah itu hanya kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Maka itu kedzaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka teranggap kesyirikan dan kekufuran. Ada kalanya kedzaliman tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran, namun hanya sebatas dosa besar atau dosa kecil. Summiya syirku zulman li'annahu wat'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Dinamakan dengan kesyirikan, atau kesyirikan disebut dinamakan dengan kedzaliman, dikarenakan meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ada orang iktikaf harusnya beriktikaf di masjid lillahi ta'ala, namun dia iktikaf untuk selain Allah di sisi kuburan, ya barakallahu fikum, atau di tokonya, ya. Tapi kalau di toko tidak sampai syirik, maksiat biasa. Tapi kalau sudah untuk penghuni kubur, ya, atau orang bertawakal, beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang tawakal istighosah merupakan ibadah, namun dia berikan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan kesyirikan, kedzaliman. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha, disebut dengan kedzaliman dikarenakan memalingkan ibadah tersebut kepada selain yang berhak untuk menerimanya. Barakallahu fikum. Maka itu kesyirikan disebut dengan kedzaliman. Kemudian barakallahu fikum, al-amnu, yang dimaksud dengan al-amnu, tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf. Al-amnu di sini adalah tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Jadi di antara keutamaan tauhid, mereka-mereka yang beriman namun tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan. Jiwanya tenang. Rasa takut hilang. Walaupun dia dililit hutang, walaupun dia orang yang paling miskin, walaupun dia memiliki banyak musuh, namun dikarenakan dia bertauhid, ya, jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampuri dengan kesyirikan, maka jiwanya akan tenang dan rasa takut akan hilang. Barakallahu. Muhtadun, makna muhtadun ay muwaffiquna lisairi ala siratil mustaqim sabituna alaih. Makna muhtadun adalah mereka mendapatkan taufik, hidayah untuk supaya berjalan di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus, sabituna alaihi, dan dia kokoh di atas jalan yang lurus. Jadi di antara kunci agar orang itu istiqomah di atas al-haq, terus menerus istiqomah di atas kebaikan, di atas al-haq, di atas agama Allah, adalah dia tidak mencampur adukkan keimanannya, tauhidnya, dengan kesyirikan. Oleh karena itu pentingnya untuk terus menerus mempelajari ilmu tauhid, ilmu aqidah. Barakallahu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, al-makna al-ijmali lil ayah. Makna secara global pada ayat yang tertera, yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat ke-82, yukhbiru subhanahu, Allah subhanahu wa taala mengkhabarkan, annalladzina akhlasu al-ibadata lillahi wahdah walam yukhlitu tawhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah al-muhtaduna lissair ala siratil mustaqimi fid dunya. Makna surat Al-An'am ayat ke-82, bahwasanya orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya lillahi ta'ala, untuk Allah saja, dan dia tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari perkara-perkara yang menakutkan, perkara-perkara yang dibenci pada hari kiamat. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk, terbimbing, ya, terarah, mana yang benar, mana yang salah, untuk berjalan di atas siratul mustaqim fid dunya, tatkala di dunia. Barakallahu. Oleh karena itu, mengapa para sahabat mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu taala anhum. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Dikarenakan mereka terus-menerus mempertahankan, terus-menerus mempelajari, dan mereka senantiasa menjaga tauhid, sehingga mereka berkomitmen istiqomah, ya, di atas al-haq, dan pada hari kiamat dia dijauhkan dari perkara-perkara yang menakutkan dan yang dibenci. Di antara perkara-perkara yang menakutkan, yang dibenci pada hari kiamat, ketika awal masuk ke dalam alam barzakh, ya, yang menakutkan adalah fitnatul kubur atau fitnatul qabri, fitnah kubur, ujian. Berarti pertanyaan dua malaikat, man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Kemudian yang menakutkan, yang dibenci, adanya azab kubur. Sementara yang disenangi adalah kenikmatan kubur. Kemudian setelah itu barakakum adalah kebangkitan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia yang ada bangkit, ya, menuju di hadapan Rabbul Alamin, bangkit dalam keadaan sesuai dengan amalannya, tidak pakai baju sama sekali, tidak dikhitan, tidak disunat, ya, dan tidak membawa harta serta tidak memakai sandal. Yang pertama kali mendapatkan baju penghormatan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu mereka digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar merasa panas. Ya. Barakallahu'alaikum. Setelah itu mereka menuju telaga Al-Kautsar. Telaganya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Yang gayungnya itu sebanyak bintang di langit. Airnya putih, lebih putih dari susu rasanya atau aromanya lebih wangi dari minyak misik. Dan rasanya lebih segar, lebih manis dari madu. Barakallahu. Tidak ada yang bisa meminumnya kecuali mereka-mereka yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, mereka berdiri menunggu hisab, perhitungan amal dalam waktu satu hari seperti 50 ribu tahun. Barakallahu fikum. Akhirnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam diberi syafaat al-qutma. Ini pengkhususan untuk beliau. Yakni syafaat pemohonan kepada Allah agar segera diputuskan. Ya. Segera dihisab. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, setelah adanya telaga, syafaat utma, kemudian adanya arat, penampakan catatan amal. Ya, penampakan catatan amal. Di situ ada perdebatan atau pemberian alasan. Kenapa kamu melakukan ini? Karena ini, karena ini. Kemudian adanya hisab, ya, dihisab barakallahu fikum. Ada hisab tanpa hisab, langsung dianggap selesai, lulus. Ada yang hisab yang mudah, hisab yasiro. Ada yang hisab yang susah. Kemudian setelah itu ditebarkan catatan amal, rapot-rapot masing-masing manusia dan jin. Jin juga mendapatkan. Kemudian setelah itu adanya mizan, penimbangan amal, catatan amal yang ditimbang, bukunya ditimbang, catatannya ya, kemudian orangnya dan amalannya. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ketika setelah ada penimbangan catatan amal, Allah membuat kegelapan merata. Akhirnya mereka manusia berjalan. Masing-masing berjalan sesuai dengan cahaya yang dimiliki. Namun di belakang mereka ada orang-orang munafik yang ikut. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-13 dan 14. Mereka ikut. Ya, barakallahu fikum. Mereka memanggil-manggil. Unduruna naqtabis min nurikum. Ya, mereka memanggil-manggil, tunggu kami supaya kami dapat cahaya kalian. Jadi orang yang beriman itu mendapat cahaya, ada yang cahayanya ya secuil kuku, ada yang lebih besar lagi sesuai dengan amalannya. Maka orang-orang yang beriman ketika diikuti oleh orang-orang munafik. Munafik di sini pura-pura Islam ketika di dunia, padahal dia kafir. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-13 dan 14 disebutkan orang yang beriman mengatakan irji'u wara'akum. Sudah kamu pulang saja ke belakang. Pergi ke belakang. Faltamisu nuro. Carilah sendiri cahaya kalian. Faduri babainahum bisurillah babum batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Ternyata barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala membuat di antara mereka orang-orang munafik dinding. Dinding tapi punya pintu. Ya. Di sebelah dalamnya itu ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun di sebelah luarnya adalah siksa. Lalu orang-orang munafik tetap memanggil mereka. Alam nakum ma'akum, bukankah dulu tatkala di dunia saya itu berjuang bersama kalian. Jihad ikut jihad. Tapi gembosi. Taklim ikut taklim. tapi barakofikum ya gembosi. Akhirnya barakofikum bala, memang benar. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa tabatum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan, memang benar. Akan tetapi kalian itu tatkala di dunia mencelakakan diri kalian sendiri dan menunggu kehancuran kami, kekalahan kami kaum muslimin, dan kalian ragu-ragu dengan apa yang disampaikan kepada kalian berupa keimanan, dan kalian tertipu dengan angan-angan kosong kalian sehingga sekarang datang ketetapan dari Allah dan kalian telah tertipu ya oleh syaitan ya terhadap terkait Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Barakallahu. Kemudian munasabatul ayah lil bab, kesesuaian ayat dengan bab ini. Annaha dallat ala fadli tauhid wa takfirihi lidzunub. Bab ini menunjukkan atau ayat ini menunjukkan bahwasanya pada ayat tersebut terkandung keutamaan tauhid dan terkandung penghapusan dosa. Ulaika lahumul amnu, maka mereka akan aman ya, terhindar dari perkara-perkara yang ditakuti dan yang dibenci pada hari kiamat. Dan yang terakhir, ma yustafadu minal ayah, ayat yang bisa dipetik faedahnya atau faedah dari ayat ini. Al awal, yang pertama, fadlut tauhid wa tamaratuhu fid dunya wal akhirah. Ayat tadi mengandung faedah yang pertama, keutamaan tauhid, yakni dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan di dunia dia terbimbing, terhindar dari kesesatan, dan mengandung buah dari tauhid di dunia dan di akhirat. Yang kedua, anna syirka dzulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbar, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang bisa membatalkan keimanan seseorang kepada Allah apabila ya kesyirikan tersebut syirik besar, maka batal imannya, berarti dia kafir. Namun ingat, ini sesuai dengan harus ada ketentuan-ketentuannya. Aw muntitun lahu in kana asghar, atau kesyirikan itu bisa mengurangi keimanan, tidak sampai batal imannya, tidak sampai keluar dari Islam apabila kesyirikan tersebut kecil. Seperti pakai jimat, tapi dia meyakini bukan jimat yang menyelamatkan, tapi Allah. Jimat hanya sebagai perantara, syirik kecil. Seperti riya salat ya, tapi diperbagus karena untuk selain Allah, syirik kecil. Seperti pengucapan ya, kalau tidak ada kamu saya sudah mati, syirik kecil. Dan banyak lagi. Yang ketiga, annasyirka la yukfar, kesyirikan tidak diampuni ya, dosa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia mati masih membawa dosa kesyirikan, walaupun dia memiliki setinggi seluas amalan-amalan soleh, maka tidak masuk ke dalam surga, tidak diampuni. Yang terakhir, yang keempat, annasyirka yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirah, bahwasanya kesyirikan menyebabkan munculnya rasa takut di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Kalau di akhirat jelas, mereka-mereka yang tidak aman dari azab Allah dari tahapan demi tahapan, dari hulul kengerian hari kiamat, mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman dari semenjak masuk ke dalam alam barzakh ditanya dengan pertanyaan tiga hal oleh dua malaikat, dia bebas. Apalagi sudah bisa minum telaga Al-Kautsar, maka akan mudah. Sementara kesyirikan menyebabkan adanya rasa takut. Oleh karena itu, negara, sebuah negeri, agar aman, maka ya undang-undang pertama dalam Islam harus diterapkan. Apa itu? Tauhid dan memberantas syirik. Itu undang-undang pertama dalam Islam. Kalau itu sudah tercapai merata, maka jangan khawatir. Keamanan akan datang. Sebagaimana negara Arab Saudi Arabia. Barakallahu. Ya, keamanan merata, melimpah ruah. Barakallahu. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya pribadi dan dari syaitan, dan benarnya ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Hadakumullah. Barakallahu.